saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Orang yang berpikiran maju dan produktif akan paham bahwa kecanduan bermain game itu akan memusnahkan waktu mereka. Semua orang sudah tahu bahwa bermain game adalah suatu hal yang tidak baik. Orang tua tidak suka apabila anaknya kecanduan main game. Dan para guru dan pendidik pun selalu memperingatkan generasi muda akan kecanduan game. Ada beberapa efek negatif kecanduan game. Misalnya, pertama, lama-kelamaan akan menyebabkan kecanduan, sehingga akan melalaikan dari tugas dan kewajibannya. Kedua, melakukan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ketiga, menghabiskan waktu di depan permainan game. Keempat, menjadi tertutup dan terbatas komunikasi dengan dunia nyata karena terlalu fokus dengan game. Kelima, ada beberapa madarat game pada umumnya, semisal memperlihatkan aurat, lagu dan musik, serta ungkapan dan kalimat yang dilarang syariat, atau hal-hal yang memperlihatkan sesuatu yang tasyabbuh atau menyerupai orang kafir dan fasik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita dianjurkan agar mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Apabila tidak, maka kita pasti akan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia atau bahkan dengan hal yang negatif. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan sebuah kaidah emas. Wa nafsuka in ashghalatha bil haqq wa illa ishtaghalatka bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Kemudian, termasuk kebiasaan bagi seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik dunia maupun akhirat. Sedangkan bermain game umumnya tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan dalam Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan waktu. Beberapa kali kita temukan dalam beberapa surat, misalnya dalam surat Al-Asr wal Asri, demi masa. Surat Ad-Duha wad-duha, demi waktu duha. Surat Al-Lail wal-Lail, demi waktu malam dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa waktu ini sangat penting dan kita harus menyadari betul hal ini. Sedangkan manusia secara umum lalai akan hal ini. Perhatikanlah hadis berikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbubun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Juga ada pepatah Arab yang menggambarkan pentingnya waktu. Al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah orang sukses dunia akhirat akan sangat menyesal jika waktunya terbuang percuma tanpa ada manfaat dan faedah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya, tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam. Ajalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Dan orang yang sukses dunia akhirat, mereka juga pelit dengan waktu mereka. Kita lihat contoh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrihi minhu ala dirhami. Aku menjumpai beberapa kaum salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya atau waktunya daripada dirham atau harta mereka. Jadi, hendaknya kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Tugas kita sangat banyak, sedangkan waktu ini sangat sedikit. Tidak layak bagi seorang muslim menghabiskan waktu yang sangat berharga dengan bermain game yang tidak bermanfaat. Sumber, muslim.or.id, yang ditulis oleh Al-Ustadz Raihanul Bahrain. Nasihatku untukmu.